وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 28 Muharram 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar, kitab fikih berdoa dan berzikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membicarakan bab yang ke-9, yaitu ba'adhu adabiz zikir, sebagian adab-adab berzikir. Kita pada kesempatan kali ini membaca adab yang ke-6. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, sadisan an yakuna bil ghuluwi wal asal ay fil bakrati wal asyi, hendaknya dilakukan pagi dan petang. Maksudnya zikir dilakukan pada waktu pagi dan petang, yakni pagi sore, pagi hari dan sore hari. Pagi maksudnya di sini adalah setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari, itu disebut dengan ghuduwun. Ghuduwun dalam bahasa Arab yaitu pagi sebelum matahari terbit. Kemudian sore yang disebut dengan asal, yaitu setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Hendaknya zikir dilakukan di waktu pagi hari dan sore hari. Fatadullul ayatu ala maziyati hadainil waqtain li'annahuma waktu li'annahuma waktun waktu sukunin wa da'watin wa ta'abbudin wa ta'abbudin ijtihadin. Artinya, maka ayat ini menunjukkan keistimewaan dua waktu ini. Hal itu karena keduanya adalah waktu tenang, istirahat, ya, waktu sukunin wa da'atin istirahat, wa ta'abbudin ibadah, wajtihadin dan kesungguhan dalam beribadah. Wa ma bainahumal ghalibu fihi al-inqita'u ila amril ma'ash. Adapun waktu di antara keduanya umumnya tersibukkan dengan urusan kehidupan. Kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir setelah salat subuh sampai sebelum terbit matahari, dan berzikir setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari? Yaitu karena waktu itu waktu yang istirahat, waktu orang tidak mengerjakan apa-apa, itu saja mungkin di zaman sekarang tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dalam artian, saking manusia sudah benar-benar mengejar dunia, kadang-kadang sebelum subuh sudah mulai dia. Sudah mulai untuk mencari dunia. Padahal semestinya waktu setelah sholat subuh itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah sholat asar. Jadi itu sebabnya kenapa diperintahkan untuk berzikir kepada Allah di waktu ghudu, yaitu sabah, yaitu pagi sebelum terbit matahari, dan di waktu asal, yaitu sore sebelum terbenam matahari. Sebabnya adalah karena dia waktu untuk istirahat, tenang, waktu untuk beribadah. Makanya juga salah satu yang patut kita bersyukur kepada Allah adalah di waktu-waktu seperti itu hampir setiap kebanyakan di masjid ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah dan juga mengkaji ilmu-ilmu agama. Karena ini waktu memang waktu yang tenang untuk beribadah dan juga tenang agar bisa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Ini merupakan taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian, wa ma bainahuma al-ghalibu fil inqita'i ila amri al-ma'ash wa qad warada anna 'amala al-'abdi yas'adu awwala an-nahar wa akhirahu fa talabu adh-dhikri fihi ma liyakuna ibtida'a 'amalihi wa ikhtitamahu bidh-dhikri. Subhanallah. Beliau mengatakan telah diriwayatkan bahwa amalan hamba dinaikkan pada awal siang dan akhirnya. Maka tuntutan zikir pada keduanya untuk menjadikan awal amalan dan penutupnya dengan zikir. Apa maksudnya? Ada riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan siang akan diangkat kepada Allah di akhir hari, yaitu sebelum terbenam matahari. Amalan malam akan diangkat oleh Allah atau kepada Allah di awal siang, yaitu di pagi hari. Nah, kita diperintahkan untuk berzikir di waktu-waktu ini berarti kita sudah mengkondisikan bahwa kehidupan kita diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Amalan kita, kita awal dengan zikir, kita tutup dengan zikir. Ini keindahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahasia-rahasia kenapa kita diperintahkan untuk berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Bisa saja Allah akan memerintahkan kita untuk berzikir di tengah malam, untuk berzikir di waktu zuhur. Kenapa yang dipilihnya kok di waktu subuh dan di waktu asar? Subuh sampai sebelum terbit matahari, asar sampai sebelum terbenam matahari. Jadi ada dua sebab orang diperintahkan untuk berzikir di pagi hari dan sore hari. Sebab yang pertama, karena waktu pagi dan waktu sore itu adalah waktu istirahat, waktu tenang, waktu bersungguh-sungguh untuk beribadah, belum tercampuri dengan perkara dunia. Dengan perkara dunia. Maka usahakan habis subuh itu tidak ada yang dipegang kecuali berzikir. Ya, kecuali berzikir. Tidak ada urusan-urusan dunia kalau perlu habis subuh. Misalkan kalau seandainya kita habis subuh memegang handphone, karena itu berkaitan dengan perkara dunia, jauhi dulu deh subuhnya. Ya. Ini ada perkataan yang menarik saya baru dengar kemarin dari Syekh Abdul Razak. Ada rekaman beliau agak mengangkat suara dan marah. Biasanya beliau tidak pernah marah kecuali untuk sesuatu yang sangat genting. Berkaitan dengan handphone, sekarang kata beliau sebagian orang dengan handphone tersebut sudah merubah hidupnya. Jadi aturan habis sholat dia berzikir, kata beliau menggerak-gerakkan tangan begini, ini enggak merubah. Jadi kan kalau handphone kan merubah zikirnya yang aturan begini, sudah dirubah habis sholat langsung. Jadi begini kan, ya. Jadi naik mundur, naik turun, sudah berubah. Kapan salam, kata beliau, kapan salam, ya, sudah langsung. Pokoknya kayaknya latah sekali memegah, mengeluarkan. Nah ini dihilangkan. Kenapa? Salah satu yang beliau sebutkan adalah berarti selama sholat dia cuma mikirin handphone dan perkara dunia. Tidak ada kekhusyuan sama sekali. Kemudian beliau menyinggung tentang i'tikaf. I'tikaf misalkan, kata beliau, sibuk dengan handphone. I'tikaf apa ini? Kemudian yang sangat luar biasa, termasuk bala, kata beliau, di setiap gerakan kita sholat pasti ada, alhamdulillah di Masjid Imam Syafi'i tidak ada, di setiap gerakan sholat pasti ada musik-musik. Ya kan? Orang nelpon. Nanti deringannya pasti ada musik-musik. Entah itu ruku, sedang sujud, duduk di antara dua sujud. Ini balawi, kata beliau. Ini adalah musibah. Musibah di tengah-tengah kaum muslim. Seakan-akan hidupnya hanya untuk itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba diatur waktunya. Habis subuh tidak ada lagi, kecuali untuk menuntut ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang berkaitan dengan perkara dunia. Karena itu waktu untuk ibadah. Kemudian juga salah satu yang beliau disebutkan juga adalah karena di waktu pagi sekarang kayak seperti ini, itu sedang diangkatnya amal-amal manusia. Nah, kita mulai amalan kita dengan zikir, nanti pas sore hari kita juga tutup amalan kita dengan zikir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari mau menjelang maghrib kan sudah selesai. Sudah selesai pekerjaan. Maka pada saat itu tidak ada lagi urusan dunia. Ya. Urusan tanda tangan, urusan kantor mengantor. Makanya sebenarnya agak tercela orang yang lembur. Ya. Agak tercela orang yang lembur. Mendingan bukan lembur tetapi mengganti shift kerja. Misalkan kalau malam tidak bisa, kalau pagi tidak bisa, maka ganti dengan malam. Jadi ada waktu seseorang pergantian. Adapun lembur sampai 9 jam, 12 jam, 13 jam. Karena itu akan mengurangi aktivitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jadi dua sebab kenapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir pagi dan sore. Karena pagi sebelum terbit matahari itu adalah waktu untuk ibadah, waktu untuk benar-benar konsen berzikir, belum tercampuri dengan perkara dunia. Ini seperti yang saya bilang bahwa itu pun ada sebagian orang yang kadang-kadang sebelum subuh sudah jualan, sebelum subuh sudah sibuk dan semisal. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka pada saat itu kita harus lebih mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hak kita. Dan insyaallah di sana ada berkahnya. Begitu juga asar. Asar, habis asar usahakan setelah asar itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sampai sebelum terbenam matahari. Kalau antara asar dengan maghrib itu masih banyak waktunya. Jadi untuk zikir pagi dan sore itu tidak harus mesti setelah asar. Kalau kita lagi sibuk, maka boleh kita sebelum maghrib misalkan untuk berdoa, berzikir kepada Allah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, rahasia menarik kenapa harus kenapa dianjurkan untuk berzikir pagi dan sore. Kemudian penulis mengatakan, fa fi sahihi Muslimin min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun binnahar. Dalam hadis, saya bacakan dulu semuanya. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil ashri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Lihat. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saling bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Maksudnya malaikat malam turun, malaikat siang naik. Terus malaikat siang turun, malaikat malam naik, gitu, ganti-gantian, sip-sipan. Ada tugas yang Allah berikan. Di sini kita akhirnya mengetahui ada namanya malaikatun billay, malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Tugasnya itu, ya, mencatat amalan malam, mencatat amalan siang. Kemudian mereka berkumpul itu. Jadi ada waktu mereka saling ketemu, kada tasulisih, ya, ada waktu mereka berkumpul, yaitu malaikat malam setelah menjaga di malam hari ingin ke atas, datang malaikat siang, ya, akhirnya berkumpul di situ, kemudian malaikat malam naik melaporkan kepada Allah apa yang dilakukan oleh hambanya. Saling bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Jadi terselisihnya itu atau terkumpul untuk berselisih itu di waktu subuh dan sholat asar. Dan ingat, saya sering mengungkapkan bahwa turunnya malaikat itu tidak sembarangan. Bukan seperti makhluk biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun pada malam qadar. Ya, itu tidak sembarangan. Itu membawa berkah, membawa rahmat, membawa doa untuk orang-orang yang dia turuni. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Paham ya, Pak? Berkumpul pada sholat subuh, sholat asar. Jadi maksudnya, malaikat yang sudah di malam hari, ingin ke atas, tapi datang di malaikat yang siang hari. Jadi tidak pernah kosong. Pengawasan terhadap manusia, untuk penulisan catatan amal ibadahnya, gak pernah kosong dari malaikat. Makanya mereka berkumpul pada sholat subuh, dan pada sholat asar. Ya. Kemudian mereka yang bertugas malam pada kalian naik dan ditanya oleh Allah, sementara dia lebih mengetahui tentang mereka. Ini ditanya oleh Allah sementara Allah lebih mengetahui tentang mereka. Ini untuk menepis. Wah, kok Allah bertanya ya? Untuk menepis anggapan seperti itu, maka ada pernyataan kemudian Allah dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia, yaitu Allah, lebih tahu tentang mereka. Lebih tahu tentang mereka. Artinya Allah bertanya bukan untuk pengetahuan. Tapi Allah bertanya ingin tahu apa yang dilihat oleh malaikat. Bukan untuk mengetahui apa sih yang dikerjakan oleh hambaku? Karena kalau untuk mengetahui berarti Allah tidak maha mengetahui. Dan ini tercela. Makanya perkataan sementara Allah lebih tahu tentang mereka itu untuk menepis. Bahwa pertanyaan Allah kepada para malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Tetapi agar malaikat menyebutkan apa yang mereka lihat. Paham ya? Ini Bapak Ibu. Ini menepis sebagian anggapan orang. Bahwa Allah itu tidak tahu, Allah tidak maha mengetahui, nah, makanya ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Allah? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku wahai para malaikat? Maka para malaikat menjawab, mereka berkata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datangi mereka dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat berarti malaikat malam meninggalkan orang-orang yang sholat subuh ke atas. Kemudian kami datangi mereka dalam keadaan sholat, yaitu malaikat siang datang untuk bertugas di malam hari. Datang untuk bertugas di malam hari. Artinya mereka ditinggalkan oleh malaikat dalam keadaan sholat subuh, didatangi oleh malaikat dalam keadaan sholat subuh. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang berzikir, terutama berzikir di waktu sore, di waktu pagi dan sore. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh. An-nahyu 'anil ghaflah. An dzikrihi biqaulihi wa la takun minal ghafilin. Artinya, larangan lalai berzikir berdasarkan firman-Nya, janganlah menjadi orang yang lalai. Ai minal ladzina yaghfuluna an dzikrillah wa yalhuna anhu wa fihi isy'arun bi talabi dawami dzikrihi ta'ala wal istimrari 'alaihi wa ahabbul 'amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Artinya, yakni orang-orang yang lalai berzikir pada Allah dan mengabaikannya, di sini terdapat isyarat untuk senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan komitmen di atasnya. Jadi yang ketujuh ini sebenarnya adabnya adalah jangan lalai, maksudnya terus-menerus berzikir. Ini adab dalam berzikir, terus-menerus, jangan terputus, ya, terus-menerus. Maksudnya yang sudah menjadi kebiasaan seseorang berzikir pagi dan sore, jangan hari ini berzikir, sebulan kemudian tinggal, ya. Ini tidak, tetapi terus menerus. Dalilnya apa? Wala takun minal ghafil. Janganlah kalian lalai. Amal paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Ini imani ini, Pak. Ini luar biasa hadis ini. Ya. Ini hadis menunjukkan mudahnya Islam. Imani ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Imani ini. Ya. Kerjakan sedikit-sedikit tapi terus-menerus sampai akhir hayat. Itu lebih utama dibandingkan banyak tapi terputus. Ada pepatah Arab mengatakan al-amalud daim khairun al-qalilud daimu khairun min kathirin munqati'. Amalan yang sedikit tetapi terus menerus itu lebih baik dibandingkan amalan yang banyak tapi terputus. Nah, ini ya, coba bisa diamalkan, ini luar biasa. Sedikit tapi terus menerus, sedikit tapi sampai akhir hayat. Itu yang akan menjadi amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi sab'atu adabin 'azimatin ishtamalat 'alayha hadhihi al-ayatul karimah. Inilah tujuh adab agung yang terkandung dalam ayat mulia tersebut, ya. Jadi tujuh adab ini beliau ambilkan dari ayat yang pertama, yaitu surat Al-A'raf ayat 205. Dzakarha al-Qasimi fi kitab Mahasin at-Ta'wil. Perkara-perkara ini disebutkan oleh Al-Qasimi di dalam kitab Mahasin at-Ta'wil. Walidzikri adabun kathiratun ukhra sayati ma'ana syai'un minha lahiqan insya'Allah. Zikir memiliki adab-adab lain yang sangat banyak. Sebagian akan disebutkan pada pembahasan mendatang insya'Allah. Ini berarti adab ini cuma diambilkan dari surat Al-A'raf ayat 205. Di sana ada adab-adab yang lain yang akan ada bab tersendiri tentang zikir. Baik. Thumma Inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma hatha ala dhikri fil ayati wa raghaba fihi wa hadhara min diddihi wa huwa al-ghaflah dhakara aqibaha fil ayati allati taliha ma yuqawi dawa'i al-dhikri wa yanhadhu al-himam ilayhi yamdahu al-malaikatu alladhina yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun faqala innalladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Artinya, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menganjurkan zikir pada ayat ini serta memotivasi dan memperingatkan akan lawannya, yaitu kelalaian. Maka disebut pada ayat sesudahnya faktor yang mendorong berzikir, membangkitkan semangat kepadanya dengan memuji para malaikat yang bertasbih malam dan siang tanpa pernah lelah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu tidaklah takabur dari beribadah kepadanya, dan mereka bertasbih padanya, dan mereka dan kepadanya mereka sujud. Apakah ayat ini ayat sajadah? Surat Al-A'raf. Kalau ayat sajadah kita harus sujud. Saya lihat dulu. Iya, ayat ini ayat sajadah, kita sujud sama-sama. Syekh menjelaskan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa setelah menyebutkan surat Al-A'raf ayat 205, kemudian di ayat yang selanjutnya 206, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberikan omongan atau motivator agar bisa kita berzikir, ya, agar kita bisa berzikir, yaitu dengan apa? Dengan menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berzikir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu tidaklah takabur dari beribadah kepadanya, dan mereka padanya dan kepadanya mereka bersujud. Taib. Kemudian Syekh rahimahullah taala berkata, wal muradu bi qawlihi innal ladzina 'inda rabbika ayil malaikah wa qad wasafahumullahu fi hadhihi al-ayah bi adamil istikbar 'an 'ibadatillah. Artinya, maksud firmannya, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu adalah para malaikat. Allah telah mensifati mereka pada ayat ini bahwa mereka tidak takabur dalam beribadah kepadanya. Walahu yasjudun, dan bahwa mereka bertasbih padanya serta bersujud padanya, yaitu pada Allah. Para malaikat seperti itu. Wa hadza fihi hathun lil mu'minin, dan bahwa dan di dalamnya ini, di dalamnya terdapat anjuran bagi orang-orang beriman. Apa anjurannya? Wa targhibun lahum fi an yaqtadu bihim ma dzukira anhum, yaitu terdapat anjuran bagi orang-orang beriman, motivasi bagi mereka agar meneladani mereka dalam hal yang disebutkan itu, ya. Li'annahu idza kana ulaika wa hum ma'sumuna min adh-dhamm wal khata' hadhihi halahum fi at-tasbih wadh-dhikri wal 'ibadah fa kayfa yanbaghi an yakuna ghayruhum. Artinya, Karena bila para malaikat itu terpelihara dari dosa dan kesalahan, namun keadaan mereka seperti yang disebutkan dalam hal tasbih, zikir, dan ibadah, maka bagaimana lagi seharusnya makhluk selain mereka? Jadi maksud penjelasan Syekh adalah, dalam surat Al-A'raf ayat 206, para malaikat dipuji oleh Allah. Mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka beribadah hanya kepada Allah. Padahal malaikat makhluk yang apa? Yang suci, yang terjaga dari kesalahan, yang terjaga dari dosa, yang terjaga dari maksiat. Begitu ibadahnya kepada Allah, berarti manusia lebih lagi ibadahnya dibandingkan yang lainnya. Ya. Lebih lagi dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena malaikat saja seperti itu. Nah, ini kan merupakan motivasi. Apalagi kita, malaikat saja yang mereka itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Seperti misalkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan seluruh perintah Allah. Mereka seperti itu ibadahnya kepada Allah. Berzikir, tidak menyombongkan diri, mensucikan Allah, beribadah, sujud hanya kepada Allah. Berarti kita sebagai makhluk yang penuh dosa, tidak suci, lebih lagi dibandingkan oleh malaikat. Dibandingkan malaikat. Semestinya begitu. Ya, semestinya begitu. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walihadza yaqulu ibnu katsirin rahimahullah wa innama dzakarahum bihadza liyatashabbah bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan sifat seperti itu agar adalah untuk ditiru dalam banyaknya ketaatan serta peribadatan. Menyebutkan tentang malaikat, tujuan Allah adalah agar manusia meniru malaikat tersebut. Kemudian, walihada syuri'a lana sujudu hahuna lamma dzakara sujudahum lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disyariatkan kepada kita untuk sujud ketika membaca ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sujud mereka kepadanya. Ya. Jadi ayat ini surat Al-A'raf ayat 206 untuk malaikat. Allah menceritakan tentang malaikat. Itu tujuannya adalah agar kita mencontoh para malaikat. Makanya ketika malaikat sujud, wallahu yasjudun, hanya kepada Allah mereka sujud, yaitu para malaikat sujud, kita pun agar bisa mencontoh, kita juga apa? Sujud. Nah, seperti itu. Ya, agar kita benar-benar mencontoh, langsung kita praktekkan bahwasanya kita memang sujud. Ini yang disebut dengan sujud tilawah. Ada sekitar 14-15 ayat sesuai dengan terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. Dan siapa yang tahu keutamaan sujud tilawah? Yang kita kerjakan tadi ada utamanya sangat luar biasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajdata fa sajada falahu ya'tazala asy-syaitanu yabki." Artinya, jika seorang anak manusia sujud, membaca ayat tentang sujud kepada Allah, lalu dia sujud, maka syaitan akan menyendiri, membuncuk, sambil menangis. Lalu dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku, sengsaranya aku. Apa itu? Alangkah sengsaranya aku. Umira ibnu Adam bisujudi falahul jannah. Wa umirtu bisujudi faabaitu faliyannar. Alangkah celakanya aku. anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, maka bagiku, lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka baginya neraka. Anak manusia ketika sujud, diperintahkan untuk sujud dalam Al-Quran, mereka taat, maka baginya surga. Ini keutamaan sujud tilawah. Yang pertama membuat syaitan sedih, yang kedua dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kama jaa fil hadithi ala tasaffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha yutimmuna shufufal awwala wa yatarasuna fis saff. Tidakkah kalian bersaf seperti saf para malaikat di sisi Rabb mereka? Mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan lurus dalam saf. Nah, ini salah satu adab yang kita bisa ambil dari seorang malaikat, yaitu mereka itu rapi. Mereka itu rapi, kemudian penuh dengan penuh dengan peraturan yang mereka taati. Nah, maka semestinya seorang muslim mencontoh para malaikat. Rapi di dalam kehidupannya, teratur, kapan saya sholat, kapan saya bangun, kapan saya baca Quran, kapan saya bekerja, kapan saya bergaul dengan anak istri, ya rapi. Jangan serabutan. Ini yang bisa kita ambil dari para malaikat. Rapi dalam perkara-perkaranya. Ya, dalam perkara agenda-agenda sehari-hari, rapi dia. Karena memang manusia, terutama seorang muslim, sangat dibenci untuk bersifat sabahlal. Sabahlal artinya proletar. Proletar itu bahasa Itali yang artinya adalah tidak punya pekerjaan, tidak menentu pekerjaannya, tidak ada standar dalam pekerjaannya. Artinya saya jam sekian dari jam sekian saya makan, jam sekian saya minum, jam sekian saya bekerja, jam sekian saya begini. Itu namanya standar. Ya. Saya tidak membicarakan tentang pekerjaannya, jenis pekerjaannya tidak, tetapi bagaimana kelakuan-kelakuan dia mengatur waktunya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi awwalu sajdatin fil Qur'an mimma yushra'u litaliha wa mustami'iha litaliha wa mustami'iha sujud bil ijma'. Inilah awal sujud tilawah dalam Al-Qur'an yang disyariatkan bagi pembacanya serta pendengarnya untuk sujud menurut ijma'. Jadi sebelum ini tidak ada sujud, ayat sujud. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, habis itu Al-Maidah, habis itu Al-An'am, habis itu Al-A'raf, habis itu An-Naba juz 30, Al-Anfal, habis itu At-Taubah, habis itu Hud apa Yunus? Mana yang lebih dahulu? Hud apa Yunus? Yunus, habis itu At-Taubah sudah ibu. Hud, habis itu Yusuf. Ya, yang kita bicarakan Al-A'raf. Al-A'raf. Jadi hampir belasan ayat, belasan surat, baru setelah itu ada sujud tilawah. Inilah ayat yang pertama dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sujud. Kemudian, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulu syaykh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَىٰ أَنَّ لَهُ عِبَادًا مُسْتَدِيمِينَ لِعِبَادَتِهِ مُلَازِمِينَ لِخِدْمَتِهِ وَهُمُ الْمَلَائِكَةِ. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُكْثِرَ أَنْ يَتَكَثَّرَ بِعِبَادَتِكُمْ مِنْ قِلَّةٍ وَلَا لِيَتَعَزَّزَ بِهَا مِنْ ذِلَّةٍ وَإِنَّمَا يُرِيدُ نَفْعَ أَنْفُسِكُمْ وَأَنْ تَرْبَحُوا عَلَيْهِ أَضْعَافَ أَضْعَافٍ مَا عَلِمْتُمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكَرُوبِينَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ بَلْ يَدْعُونَ وَلَدْعُونَنَا لَهَا وَيَنْقَادُونَ لِأَوَامِرِهِمْ لِأَوَامِرِ رَبِّهِمْ وَيُسَبِّحُونَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَلَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَسْجُدُونَ فَلْيَقْتَدِ الْعِبَادُ بِهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ وَلِيُدَاوِمُوا عَلَى عِبَادَةِ الْمَلَكِ الْعَلَّامِ انتهى كلامه رحمه الله. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang terus-menerus beribadah kepadanya. Yaitu ini perkataan dibawakan oleh penulis dalam rangka menafsiri surat Al-A'raf ayat 206 tadi. Dan tetap dalam khidmat untuknya, yakni para malaikat. Agar kalian mengetahui bahwa Allah tidak menginginkan banyaknya ibadah dari kalian, karena sedikitnya ibadah yang dituju kepadanya. Tidak pula menghendaki kemuliaan dengannya karena kehinaan yang menimpanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki manfaat dari bagi diri-diri kalian, dan supaya kalian mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari apa yang kalian kerjakan. Apa maksudnya? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa perintah Allah untuk berzikir kepada manusia itu adalah kebaikan bagi manusia itu sendiri. Bukan untuk memberatkan manusia. Bukan untuk memperbanyak ibadah mereka. Bukan. Tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Dan supaya kalian mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari apa yang kalian kerjakan. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu, yaitu dari para malaikat yang didekatkan dan para pemikul arsy dan para pemilik keutama, tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepadanya, bahkan mereka tunduk dan menuruti perintah-perintah Rabb mereka. Bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa merasa lelah, dan kepadanya semata tanpa sekutu baginya mereka bersujud. Hendaklah manusia meneladani para malaikat-malaikat mulia itu dengan terus-menerus beribadah kepada Raja yang Maha Mengetahui. Demikianlah perkataan beliau. Nah, ini maksudnya. Jadi sekali lagi, ketika Allah memerintahkan kita untuk berzikir yang banyak, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberatkan kita, tetapi agar kita mencontoh para malaikat. Malaikat kalau dicontoh, maka kita akan terimbas, yaitu diampuni oleh Allah, termasuk orang yang dijaga oleh Allah dari maksiat. Nah, ini para ikhwah sekalian. Wal maqsudu anna Allah tabaraka wa ta'ala lama naha 'ibadahu an yakuna minal ghafilin dzakara ba'da dzalika mithalan min ijtihadil malaika liyuhtadda wa liyab'atha 'ala al-jiddi fi ta'atillah wa dhikrihi walhamdulillahi wahdah. Maksudnya, Allah tabaraka ta'ala ketika melarang hamba-hambanya menjadi orang-orang yang lalai, maka disebutkan sesudah itu tauladan tentang kesungguhan para malaikat agar dijadikan panutan serta pembangkit semangat dalam ketaatan kepada Allah dan zikir kepadanya. Semoga segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya. Jadi Syekh Abdul Razak mengaitkan ayat 205 dari surat Al-A'raf dengan ayat 206 dari surat Al-A'raf. Di akhir ayat 205, wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai dari berzikir. Nah, agar termotivasi agar tidak menjadi orang-orang yang lalai, maka Allah menyebutkan kebiasaan malaikat. Nah, itu inti pembicaraannya. Yaitu ada hubungan antara ayat 205 dengan 206 sebagai pemotivasi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai adab-adab dalam berzikir, mudah-mudahan itu bermanfaat dan juga selesai adab yang ke-9 ya. Dan semoga kita dijauhkan dari lisan-lisan yang lalai berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin pengumuman habis sholat asar di masjid ini akan ada kerja bakti untuk kegiatan besok sampai hari Ahad. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi. Nah, ada pertanyaan? Ya Ustaz, dari Ibu Nursida Tahir, pertanyaannya, apakah saya juga harus melakukan sujud tilawah karena mendengar ayat sajadah walaupun ana dalam keadaan mengerjakan berkebun, kemudian setiap mendengarkan murattal Al-Qur'an apakah juga langsung sujud tilawah? Bagus pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka di sini ayatnya dibacakan. Bapak ibu sedang santai dibacakan kepadanya. Maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkanlah dan diamlah. Kalau seandainya seorang lagi mengerjakan pekerjaan lain untuk memecah keheningan agar tidak sunyi, disetelah Al-Qur'an. Pertama, ini perbuatan keliru. Al-Quran bukan untuk selingan, lagi masak Quran gitu. Mendingan matikan ya. Atau lagi di mobil Quran, tapi ngobrol supirnya sama ininya ngobrol, Al-Qurannya tetap nyala. Ini gak benar juga. Atau lagi ada sebagian orang, Ustadz, biar hubungan badan kita dengan keluarga, dengan istri kita islami, lagi berhubungan badan nyetel murattal. Memang kada nyaman banget. Bukan tempatnya. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diamlah. Jadi kapan kita dibacakan, termasuk dibacakan kita nyetel murattal, semestinya kita diam mendengar. Jangan sampai malah mengerjakan yang lain. Ya. Jadi jawabannya ada yang disebut dengan diperdengarkan, ada yang terdengar. Yang terdengar itu tidak wajib kita untuk sujud tilawah. Seperti kita masuk pasar. Kalau pasar di Arab Saudi, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang disetel oleh warung-warungnya, toko-tokonya. Pada saat itu kita bukan diperdengarkan, tetapi kita terdengar. Maka pada saat itu kalau ada sujud tilawah, tidak wajib kita untuk sujud. Ya, demikian. Ya, jadi Al-Quran itu agung. Salah satu bentuk keagungan Al-Quran adalah ketika dibacakan kita tidak boleh berbicara, tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali mendengarkan Al-Quran. Itu juga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bedanya antara diperdengarkan dengan terdengar. Ada yang lain? Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.